Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul di rumah yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada pemilik rumah dan kepada keluarganya serta seluruh yang hadir di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga-Nya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Pada sore hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang kita berharap mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Iya. Dan dari kebiasaan para ulama, dan itulah ilmu syariat. Ilmu itu diambil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada yang lebih indah untuk seorang hamba dari dia mengkaji ayat-ayat Al-Quran ataupun mempelajari dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia membaca sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dia hidup di masa Nabi, menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya, melihat dari keseriusan para sahabat di sekitarnya dan bagaimana keindahan hidup mereka di masa itu. Inilah dari keindahan-keindahan seorang ketiga merenungi dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memilih sebuah hadis pada sore hari ini. Ya, sebenarnya masih ada kaitannya dengan tema-tema pembahasan kita yang sudah berlalu. Nah, mungkin sebagian pembahasan saya agak ringkas pada waktu yang telah lalu. Tapi ada juga faedah-faedah lain insyaallah taala kita akan uraikan dari hadis yang mulia ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamar lailata 14. Maka beliau melihat kepada bulan di malam ke-14. Di riwayat yang lain, Lailatul Al-Badr. Beliau melihat ke bulan di malam purnama. Ini sama saja ya, karena purnama itu di malam keberapa? Malam ke-14. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari ada tambahannya, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Kama tarawna hada, seperti kalian melihat bulan ini, bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak tertirai, tidak terhalangi dari melihatnya. Ini bisa dibaca dua bacaannya, bisa dibaca tudammuna tanpa ditasydid mimnya, dan bisa dibaca dengan tasydid. Tudammuna. Iya. Kembali ke makna yang sama. Kalau tudammuna itu dari abain, artinya tidak ada awan yang menutupi, tidak ada tirai yang menutupi. Kalian melihat jelas. Kalau tudammuna itu artinya kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Iya. Sebenarnya menunjukkan ke makna yang sama. Kalau tidak ada tirai, tidak ada awan, berarti dilihatnya apa? Jelas. Kalau desak-desakan, tentunya melihatnya tidak jelas kan, terhalang oleh orang. Iya. Kalau dia melihatnya santai, tidak desak-desakan, itu artinya enak dia melihat, mudah melihatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Apabila kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, di riwayat Muslim dikatakan yakni al-asra wa subuh, maksudnya sholat asar dan sholat apa? Sholat subuh. Fa'alu, kalau kalian mampu tidak dikalahkan menjaga dua sholat ini, kerjakan, lakukan. Di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah engkau memuji Rabbmu sebelum matahari itu terbit dan sebelum matahari terbenam. Ini hadis kita lihat ya dari kandungan lafaz-lafaznya yang mungkin sederhana, tapi banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Itulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diberi oleh Allah keistimewaan, diberi jawami'ul kalim. Beliau mampu mengumpulkan makna-makna yang banyak. Kandungan-kandungan pembahasan yang beraneka ragam dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Dan ini dari tanda kenabian beliau. Iya. Karena itu orang yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit banyak akan berpengaruh pada pembawaannya di dalam membahasakan apa yang diinginkan atau di dalam memberikan dari kebaikan-kebaikan. Iya. Karena itu kalau kita melihat dari para ulama ahli hadis itu sedikit bicaranya, sedikit pembahasannya, tapi kalimat yang dia torehkan kandungannya banyak. Kalau ingin perbandingan, lihat saja baca buku-buku hadis itu. Imam Al-Bukhari di sahihnya itu hanya memberi judul bab, kemudian membawakan hadis. Tapi di judul bab beliau terdapat fikih yang luar biasa. Yang kadang banyak dari ulama datang setelahnya itu bingung. Ini Imam Al-Bukhari apa sisi pendalilannya dari hadis yang dia bawakan dengan judul bab yang beliau sebutkan. Iya. Maka ini memberikan kepada kita suatu pelajaran berharga, pentingnya kita mencermati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis ini globalnya maknanya bahwa Jarir menghikayatkan beliau dan para sahabat pernah duduk bersama Nabi pada suatu malam. Ya, beliau jelaskan dari kebiasaan para sahabat bersama Nabi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajar khusus, tapi beliau senang, ya, dekat dengan para sahabatnya, dan para sahabatnya senang berada dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian ini pada saat malam hari, ketika terjadi purnama, maka Nabi melihat ke bulan purnama. Kemudian beliau memberikan renungan dan pelajaran kepada para sahabatnya. Pelajaran yang sangat berharga. Terdapat akidah yang sangat besar. Beliau berkata, "Innakum satarawna rabbakum iyanan." Sungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Kalian akan melihat Allah dengan mata-mata kepala kalian. Kama tarawna hada, seperti kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak tertutupi dalam melihatnya. Tidak berdesak-desakan. Ya. Jadi beliau sebutkan bahwa nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah sebagaimana jelasnya melihat bulan di bulan purnama, demikian pula melihat Allah itu jelas, terang dan mudah melihatnya. Senang seorang melihatnya sebagaimana dia senang melihat bulan itu indah. Dia juga gembira melihat Allah pada hari kiamat. Setelah menerangkan keutamaan yang sangat besar ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keutamaan ini tidak didapatkan begitu saja. Kalau ingin melihat Allah pada hari kiamat, itu tidak didapatkan begitu saja. Tapi ini keutamaan didapatkan dengan bekal apa? Amalan salih. Iya. Apa amalan salih yang beliau sebutkan di sini sebagai bekal untuk melihat Allah pada hari kiamat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian mampu tidak terkalahkan untuk melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat apa? Sholat subuh. Dan sholat setelah sebelum matahari terbenam, yaitu sholat apa? Sholat asar. Maka lakukanlah. Nah, ini amalan saleh yang beliau ingatkan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan nikmat melihat Allah pada hari kiamat, jangan sampai kalian terkalahkan, luput dari sholat subuh dan sholat apa? Sholat asar. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran terkait dengan dua waktu sholat ini. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah, maksudnya sholatlah, memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Iya. Ini kandungan global dari hadis yang mulia ini. Baik, saya akan uraikan dari pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam hadis. Dan ini inti yang ingin kita kaji di pertemuan ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini terdapat dari kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta untuk dekat dengan beliau. Mengambil dari akhlak beliau. Karena kedekatan kepada orang yang berilmu itu akan mendatangkan apa? Berbagai kebaikan. Mendatangkan berbagai kebaikan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang indah di hadis yang lain. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim. Matsalul jalisi shalih wal jalisi su' tahamilul miski wa nafihil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagikan orang yang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi, dan peniup api atau pandi besi. Diberi dua perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Bagaimana itu orang yang bawa minyak wangi? Kata Nabi, penjual minyak wangi, imma yabta'ak, wa imma ayyahdiyak, wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Mungkin saja minyak wanginya dia jual kepada kamu. Memang beli, tapi dapat minyak wangi. Bisa dia pakai apapun dia inginkan. Atau mungkin dia, ini minyak wangi coba. Kamu coba minyak wangi saja. Masya Allah. Dia jadi ikut menjadi apa? Menjadi wangi. Ya. Kalau tidak, dia akan mencium bau wangi di sekitarnya. Sebab ini penjual apa? Penjual minyak wangi. Nah, itu teman duduk yang baik. Ya. Mungkin kita diberi sesuatu yang berharga. Ya. Darinya. Paling tidak kita berada di sekitarnya. Di waktu sholat, dia keluar pergi sholat. Di waktu berbicara, dia berbicara dengan faedah-faedah yang bagus. Kalimat-kalimat yang santun. Dia tidak bergibah terhadap manusia. Ya. Itu kan sekadar bergaul saja sudah dapat apa? Sudah dapat kebaikan. Dan sebaliknya, peniup api itu ya, imma ayuh rekok, mungkin saja apinya salah sedikit, ya dia tiup api untuk memanaskan apa namanya besinya, salah sedikit melenceng apinya, kamu yang kena bakar. Atau paling tidak antajida minhu rihan muntina, kamu akan dapatkan darinya suasana yang tidak enak. Itu teman duduk yang apa? Yang jelek. Nas'alullah al-afiyah. Ya, karena itu dari kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini yang harusnya kita contoh di dalam kehidupan. Berada di sekitar orang-orang yang baik, kita berada di majelis-majelis ilmu, gemar mencari tempat-tempat taklim, gemar untuk mendengarkan dari faedah-faedah ilmiah. Yang kedua, di dalam hadis ini terdapat pelajaran dari semangat para sahabat. Ini semangat ya. Kami duduk di sisi Nabi. Suatu hari kami bersama Nabi. Kami makan sahur bersama Nabi. Kami keluar bersama Nabi. Berbagai hikayat sahabat bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan semangat mereka. Iya. Bersama Rasulullah SAW. Ya, dan itu pula yang berjalan terhadap orang-orang manusia kepada para sahabat. Datang generasi setelahnya, manusia di masa itu bersemangat untuk mendatangi ahlul ilm dari kalangan tabi'in. Hingga hari ini, orang-orang yang memang cinta kepada ilmu, dia akan bersemangat untuk menimba ilmu dan mendapatkan ilmu tersebut. Sebab ilmu itu, kapan dia sudah merasakan dari nikmatnya, dari indahnya, betul-betul dia sadar arti dari ilmu itu, dia akan selalu mencarinya, ingin menambahnya. Ya. Karena itu subhanallah, tidak ada dari nikmat di dunia ini, pemberian di dunia ini yang lebih indah untuk seorang hamba dari tambahan ilmu. Karena itu Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan apapun. Tidak pernah dikatakan, wahai Nabi Muhammad, mohonlah kepada Allah supaya kamu ditambah istri. Mohonlah kepada Allah supaya kamu ditambah harta, ditambah kedudukan, ditambah anak-anak. Ya. Yang ada di dalam Al-Quran perintahnya apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, berdoalah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Sebab ini karunia yang sangat besar. Iya. Maka seorang hamba apabila dia bertambah ilmu, harusnya dia bergembira dengan hal itu. Bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Yaitu dari sebab kebaikan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebutlah hendaknya mereka bergembira. Itu yang lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Iya. Segala dunia yang mereka kumpulkan. Sebagian ulama ahli hadis, ada yang kalau dia berhasil menulis satu hadis yang sangat sukar didapatkan oleh manusia, dia berkata, hadis, menulis hadis ini lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya. Iya. Satu hadis, subhanallah. Lebih dia sukai daripada apa? Dunia dan segala isinya. Itu ada kisah seorang tabi'in yang bernama tabi'ut tabi'in bernama La'mash. Dia mendengar sebuah hadis. Dia tanya kepada orang yang menyampaikan, "Kamu dengar hadis ini dari siapa?" Katanya, "Saya dapatnya dari si fulan. Disebut di negara lain." Maka La'mash pun melakukan perjalanan ke negeri itu untuk melacak asal-usul hadis ini. Sampai di sana, ketemu orang itu, "Kamu dengar dari siapa?" "Oh, saya enggak dengar langsung, saya dengar lagi dari si fulan." Ya. Di negeri yang lain lagi, jalan lagi Al-Amash ke sana. "Kamu dengar dari siapa?" "Dari si fulan." Di negeri lain lagi, jalan lagi Al-Amash ke sana. Sampai ke orang itu, dia berkata, "Kamu dengar dari siapa?" "Dari si fulan di negeri kamu." Balik lagi ke negeri. Ya, sampai ke negeri ya, orang ini ternyata menyebutkan dari siapa begitu. Antaranya dan antara si perawi ada leher-leher yang terputus. Maksudnya, jadi hadis ini tidak bersambung, ada keterputusan. Katalah masyarakat, kata hadis ini sahih, itu lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan, satu hadis saja mereka melakukan apa? Perjalanan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kisahnya ada ya di Sahih Bukhari, disebutkan di secara muallak dan dirinci di buku-buku lain. Jabir hafal sebuah hadis dari Nabi. Dan hadis ini yang menghafalnya dari Nabi cuma dua. Jabir dan kawannya lagi satu. Iya. Kawannya yang satu ini tinggal di sebuah negeri, bukan di kota Madinah, negeri lain dia tinggal. Maka Jabir yang hafal hadis ini suatu hari dia ragu, ini hadis sudah benar saya hafal atau hafalan saya seperti ini atau tidak. Maka untuk memastikan hafalannya, Jabir pun melakukan perjalanan satu bulan ke kawannya. Sampai di rumah kawannya, kaget kawannya. "Jabir, masya Allah, ada apa jauh-jauh dari Madinah?" Buka pintu. Jabir berkata, "Kamu kan tahu bahwa kita dengar dari Nabi Rasulullah bersabda begini dan begini." Kata kawannya, "Saya juga tidak hafal kecuali seperti itu." "Ya sudah," kata Jabir, "itulah yang saya cari." Maka Jabir pun pulang, perjalanan satu bulan lagi. Hanya untuk memastikan satu hadis saja. Orang-orang terdahulu semangatnya. Kalau kita sekarang ini masya Allah ada pesawat, ada. Tapi semangat kita, semangat yang semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Ya. Inilah yang perlu kita lihat dari semangatnya para sahabat. Orang-orang yang betul-betul memang apa? Menuntut ilmu. Ya, saya sangat ingat sekali guru kami Syekh Mukbil rahimahullah. Kalau beliau duduk di atas kursi, beliau kadang berkata ketika membaca hadis Al-Bukhari, berkata, "Haddatsana fulan wa fulan." Kata beliau, "Saya kalau sudah buka Sahih Al-Bukhari, saya sudah lupa dunia dan segala isinya." Ya. Dan ini kecintaan mereka terhadap apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita kembangkan, ya, kita pupuk di dalam diri, dan ya, kita perlu melihat dan duduk, ya, mempelajari dari kisah-kisah mereka agar kita mengambil teladan yang baik. Jadi Jarir bercerita, kami duduk di sisi Nabi pada malam purnama, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke bulan. Ya. Dan ini menunjukkan bolehnya seseorang itu melihat ke bulan purnama atau kepada makhluk Allah yang lain untuk mengambil pelajaran dan apa? Renungan. Iya. Dan itu kebiasaan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Pernah duduk beliau di sebuah majelis, ada orang yang datang membawa jumar. Jumar ini pohon kurma itu dari batangnya di dalam ada isinya. Itu dibawakan. Maka Nabi pun setelah itu membuat teka-teki untuk para sahabat. Tetapi ada sebuah pohon. Pohon ini daunnya tidak berguguran. Dia perumpamannya seperti perumpamaan seorang muslim. Tahukah kalian pohon apa itu? Ya, para sahabat pun menebak pohon itu. Tapi yang ditunjuk pohon-pohon di lembah-lembah. Ya. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma. Ini dari sesuatu yang beliau apa? Beliau lihat. Iya. Karena memberi pelajaran dari apa yang terjadi, apa namanya, dari kejadian-kejadian ini banyak manfaatnya. Kita mungkin akan terangkan di faedah yang lain. Baik. Jadi boleh saja seorang melihat dari makhluk-makhluk Allah, mengambil pelajaran dan apa? Renungan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih gantinya siang dan malam, terdapat ayat-ayat bagi orang yang memiliki hati. Ada tanda-tanda ayat-ayat yang kita bisa renungi, kita mengambil pelajaran darinya. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat malam di bulan di malam purnama, beliau langsung menyampaikan hadis, menyampaikan faedah. Ini kebiasaan Nabi. Guru itu tidak mesti dia menunggu pertanyaan baru dia menyampaikan ilmu, ditanya baru dia menyampaikan. Kadang dia lihat keadaan orang yang berada di sekitarnya, ya, apa yang dia perlukan, dia berikan dari ilmu walaupun tidak diminta. Walaupun tidak diminta. Ya, dan itu dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau ada yang melakukan kesalahan, kekeliruan, Nabi menegurnya, memperbaikinya walaupun tidak diminta. Ya, dan ini menunjukkan semangat beliau dan menunjukkan bagaimana mulianya hati beliau, gemar untuk memberikan manfaat bagi manusia. Beliaulah yang disifatkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum wa bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri, sangat berat baginya kalian itu menentang. Tapi rasul ini sangat bersemangat kalian mendapat hidayah. Punya semangat beliau sallallahu alaihi wasallam, kebaikan untuk para sahabatnya. Ini yang harusnya kita ambil pelajarannya dari semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita ini belum bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal semangat. Ingin saya beri gambaran bagaimana semangat Rasulullah menasihati umatnya. Suatu hari dalam hadis Amr bin Akhtab riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau naik ke atas mimbar lalu berbicara kepada para sahabatnya, menyampaikan hadis-hadis, wejangan-wejangan. Sampai kapan? Sejam waktu duha, sampai masuk waktu duhur. Begitu masuk waktu duhur, beliau turun salat mengimami para sahabat. Setelah itu pulang makan siang, istirahat, naik lagi ke atas mimbar. Beliau menyampaikan lagi pembicaranya kepada para sahabat sampai masuk waktu asar. Setelah itu turun dari mimbar, beliau imami para sahabat. Naik lagi ke atas mimbar, menyampaikan pembicaranya sampai masuk waktu maghrib. Kata Amr bin Akhtab, yang paling kuat hafalannya waktu itu, itulah yang paling banyak ilmunya. Ya, itulah yang paling banyak ilmunya. Ini dari pagi sampai sore, betapa banyak ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari semangat beliau terhadap umatnya. Iya. Maka jiwa-jiwa yang seperti ini jadi perlukan untuk umat. Orang-orang yang dia tahu umat ini sedang banyak kekurangan, perlu ini, perlu itu. Iya. Maka beliau memberikannya, tidak diminta. Tidak diminta. Ya, dan kita perlu orang-orang yang seperti itu. Dia tahu keperluan-keperluan umat, apa yang diperlukan, dia mampu melakukannya, dia mengerjakannya walaupun tidak diminta. Walaupun tidak diminta. Inilah dasar-dasar kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faedah ketiga melihat bulan. Bahwa kalian nanti akan melihat Allah pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan di malam purnama ini. Ini menunjukkan bolehnya menyampaikan ilmu di malam hari. Ya, jadi kalau ada yang tanya apa boleh kita taklim malam-malam? Ya, ini malam atau tidak ini Nabi memberi taklim? Di malam hari. Ya. Ada kadang yang berkata taklim malam-malam itu bikin ngantuk. Ya betul sih ngantuk. Kalau capek seharian kan begitu. Ya. Tapi kadang sebagian manusia tidak ada waktunya kecuali ya di malam hari. Nah, maka seorang melihat apa yang cocok untuk umatnya. Nabi kadang menyampaikan hadis di sebagian riwayat setelah subuh, di sebagian riwayat di waktu duha, sebagian riwayat ketika menjelang duhur, ba'da duhur, ba'da asar, ya. Setelah maghrib, setelah isya. Dan kadang beliau mengakhirkan sholat isya hingga seperdua malam. Setelah sholat, beliau menyampaikan hadis lagi satu kepada para sahabatnya. Nah, ini waktu-waktu tertentu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kita mengambil pelajaran keindahan ta'lim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan beliau di dalam menyampaikan ilmu. Ilmu itu kalau disampaikan di kondisi yang sedang berlangsung, kemudian dihubungkan dengan ilmunya, itu biasanya lebih mengena ke jiwa, lebih mudah dihafal. Begitu melihat bulan, Nabi memberikan sebuah akidah bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kemudian dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan kondisi bulan purnama yang sedang dilihat. Iya. Dan ini lebih mengena. Lebih mengena di dalam jiwa. Lebih mudah untuk dihafal. Dan ini dari keindahan ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di awal hadis Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Dalam riwayat Al-Bukhari, iyanan. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Sini terdapat penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira." Wajah-wajah pada hari kiamat itu nadhira, berseri-seri. Indah sekali saking gembiranya wajah itu apa? Berseri. Ya. Apa kegembiranya? Mereka melihat kepada Rabb mereka. Iya. Oke, ini penegasan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir itu dari Rabb mereka akan terhijab, tertirai. Kata Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya, kalau orang kafir tertirai tidak bisa melihat Allah, berarti kaum mukmin tertirai atau tidak? Tidak tertirai. Ini sisi pendalilan yang kuat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar." Allah itu tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Tapi dialah Allah yang meliput pandangan mata. Ini ayat subhanallah dijadikan dalil oleh ahlul bidah untuk mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Mereka berkata, kan di ayat dikatakan Allah tidak bisa diliput oleh pandangan mata. Berarti tidak bisa dilihat. Ya, kira-kira bagaimana untuk menjawabnya? Hah? Inilah alul bidah ya, biasanya mereka itu berdalil dengan ayat, tidak tahu arti ayat itu apa. Makanya bicaranya sembarangan. Itu dalam bahasa Arab kata idrak. Idrak itu artinya dilihat dari segala penjuru, itu idrak. Jadi ini kalau gelas ini saya lihat dari seluruh sudut, nah, orang Arab baru bilang idrak. Tidak bisa dia telah meliputinya. Tapi kalau dia lihat hanya di satu sudut atau dua sudut, itu namanya ru'yah, melihat. Jadi bedakan antara melihat dan meliputi. Yang dinafikan dalam ayat apa? Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan mata. Iya, melihat Allah dari seluruh penjuru itu enggak bisa. Ya. Karena yang dilihat hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dibahasakan ru'ya, melihat Allah, bukan dibahasakan meliputi Allah. Harus dibedakan antara dua hal. Dan ini pembedaan subhanallah ada di dalam Al-Qur'an penggunaannya. Itu fikihnya ya para ulama ahli sunnah memahami ayat-ayat dalam sekali. Di surah Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini dan kaumnya sudah dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi saling kejar-mengejar ini itu dihikayatkan dalam Al-Qur'an. Sudah hampir disusul Bani Israel. Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Begitu dua kelompok ini sudah saling meru'ya, saling melihat, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, sebentar lagi kita akan diidrak, kita akan diliputi. Ini dibedakan antara saling melihat dan meliputi. Jadi ketika saling melihat, ini masih jauh saling melihat. Kata pengikut Nabi Musa, sebentar lagi Fir'aun akan menyusul kita, mengepung kita dari segala penjuru. Inilah makna apa? Idrak, meliputi kita. Okay. Karena itu ahli sunnah berkata bahwa Allah akan dilihat, Allah dilihat minggiri ihata, bukan dilihat secara keseluruhan. Karena itu syah di dalam hadith-hadith melihat ke wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini ya. Di antara dalil juga, ini perhatikan ya bagaimana dalil ahlul bidah itu dijadikan oleh ahli sunnah sebagai dalil yang mendukung akidah yang benar. Ada dalil lain yang dipakai oleh ahli bidah juga. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Sampai akhir ayat di surah Al-A'raf. Begitu Musa datang ke miqat kami, datang ke bukit Tur, Nabi Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu." Nabi Musa memohon kepada Allah supaya apa? Melihat Allah. Ini sudah dalil bahwa Allah bisa dilihat. Andai kata mustahil dilihat, tidak mungkin seorang Nabi memohon sesuatu yang apa? Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Tapi karena melihat Allah di dunia itu tidak mungkin, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Lantarani, engkau tidak bisa melihatku." Maksudnya di mana? Di dunia. Iya. Nah, di sini ahlul bidah dari kejahilan mereka, mereka berkata, "Lantarani, engkau tidak bisa melihatku." Lan katanya, lan itu kalau dalam bahasa Arab itu penafian bermana nafi selama-lamanya tidak bisa. Iya. Jadi dia sudah keliru dari sisi mana? Dari sisi mana kan Nabi Musa meminta sesuatu kalau tidak mungkin terjadi, tidak mungkin Nabi Musa meminta. Itu dari sisi mana mereka sudah keliru. Dari sisi bahasa keliru lagi. Karena lan itu dalam bahasa Arab itu tidak mesti bermana nafi selama-lamanya. Bahkan itu pendapat lemah. Ini hati-hati dalam bahasa Arab juga kadang ahlul bidah main-main juga dalam bahasa Arab. Iya. Oh, ini lam bermana nafi selama-lamanya. Berarti Allah tidak bisa dilihat selama-lamanya. Jadi kalau orang enggak ngerti bahasa Arab, ya bisa diuntal miring sama ahlul bidah. Ya, karena itu harus paham juga ya dari ilmu bahasa. Ya, ini pendapat lemah ya mengatakan lam itu nafi selama-lamanya. Karena itu kata Ibnu Malik, syekhnya ahli nahwu, "Wa man yara an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'budda." Dan beliau, siapa yang memandang nafi dengan lam bermakna nafi selama-lamanya, itu pendapat kamu tolak. Pendapat yang lain itu yang kamu kuatkan, yang bermakna tidak nafi selama-lamanya. Nah, ini penegasan Ibnu Malik sebagai seorang apa? Ahli nahwu. Baik. Jadi ayat ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan apa? Dilihat, tapi dilihatnya di hari kiamat. Karena itu dilihat yang pertama di arasat al-qiyamah, di padang mahsyar, dan yang kedua dilihat di mana? Di sorga. Dilihat di sorga. Ya, kalau di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika melihat Allah, kaum mukminin yang rindu kepada Rabb-nya, cinta kepadanya, bahkan dari doa yang diajarkan oleh Nabi, wa as'aluka laddatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudilla. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya kecintaan, kelezatan memandang kepadamu, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa ada bahaya membahayakan dan tanpa fitnah apa yang menyesatkan. Itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia melihat Allah, dia rindu melihatnya dengan kesujukan rahmat. Ya. Apakah orang munafik melihat Allah? Ini ada silam pendapat ya di kalangan ulama. Dan yang benarnya orang yang munafik berdosa juga melihat Allah di pada mahsyar. Tapi mereka melihat bukan pandangan orang yang mendapat nikmat. Pandangan yang mendapat apa? Adab. Ya. Di dunia ini kita semua tahu ya, enggak semua orang yang memandang sesuatu yang sama dia bergembira. Ya. Saya beri contoh ya. Ada begal, dia palak orang di jalan. Iya. Tiba-tiba datang polisi. Orang yang dipalak melihat polisi kira-kira bagaimana wajahnya? Nah, orang yang dipalak ini. Ya senang lah datang polisi. Tapi begal ini kira-kira gembira atau senang? Ya, dia akan takut. Ini dua orang sama-sama melihat polisi. Tapi yang satunya senang, satunya apa? Tidak senang. Jelas ya? Kaum munafikin, orang-orang berdosa, tatkala mereka tahu kemunafikannya, dosanya, khawatir dia berjumpa dengan Allah. Karena itu menjadi siksaan bagi mereka. Jadi, siksaan bagi mereka. Beda dengan kaum mukminin. Mereka berjumpa dengan kecintaan, penuh kerinduan, rahmat, dan kesujukan bagi mereka. Ini di padang mahsyar. Dan di dalam sorga, melihat kepada Allah itu kenikmatan yang paling besar di dalam sorga. Kenikmatan yang paling besar di mana? Di dalam sorga. Saya akan sebutkan nanti sebagian hadis terkait dengan pembahasan apa sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa melihat Allah kelak di kemudian hari. Kita akan bahas nanti pada tempatnya. Baik. Kemudian dari faedah yang ingin saya jelaskan di sini, atau sebelumnya saya ingin tutup bahwa hadis ini menegaskan Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan itu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dan disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Ya. Kemudian yang ketujuh dari pelajaran, atau yang kedelapan dari pelajaran dalam hadis ini, bahwa melihat Allah pada hari kiamat itu dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Ya. Bukan dengan mata hati. Sebab seorang itu dia mendapatkan nikmat sesuai dengan kadar apa? Kadar amalan yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Karena itu nikmat dan adab terkait dengan badan, jasad dan ruh yang kita pakai sekarang. Di alam kubur itu juga yang kena siksaan dan apa? Nikmat. Pada hari kiamat itu juga, jasad dan ruh itu juga. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bagian sahabat berwudu, kakinya hanya diusap tidak dicuci, Maka Nabi berteriak dengan suara yang paling keras, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tumit-tumit itu yang ditunjuk, yang dipakai ini. Ya. Celakalah dia dari apa? Api neraka. Baik. Kemudian yang kesembilan di antara pelajaran yang kita petik dari hadis ini, bahwa kejelasan melihat Allah seperti bulan purnama tidak tertutup oleh apapun, ini menunjukkan bahwa tidak ada tirai, tidak ada penghalang, tidak berdesak-desakan, semuanya mampu melihat dari tempat berdirinya, semuanya memiliki kesempatan dan kondisi yang sama dalam melihatnya, semuanya melihat dalam keadaan penuh keindahan dan kesejukan. Dan ini sudah menggambarkan besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di hari kiamat. Iya. Selalu kita bahasakan ya, melihatnya di mana? Di hari kiamat. Kalau melihat di dunia bagaimana? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Dan Nabi sudah menegaskan ya dalam hadis, "Ta'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Di dunia Nabi bisa melihat. Iya. Bagaimana kalau ada yang berkata, "Saya melihat Allah dalam mimpi." Muncul pertanyaan, mungkinkah melihat Allah dalam mimpi? Hah? Ya. Jawabannya mungkin. Iya. Nah, ini dari keyakinan ahli sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang melihat Allah, kata beliau nurun anna arahu. Cahaya bagaimana saya bisa melihat langsung? Ya. Dan ini kejadian dalam mimpi. Itu yang dipatwakan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Mukbil, Syekh Shalal Fauzan. Mungkin dilihat dalam mimpi. Cuma kalau ada yang berkata, "Saya melihat Allah dalam mimpi." Ya, ditanya dulu, siapa orang yang berkata melihat itu? Iya. Kalau orang yang dia ulama, orang yang salih, dia melihat Allah dalam mimpinya, maka itu mungkin saja. Dan ada hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di surah yang paling indah, bentuk yang paling indah. Ini beliau melihat di mana ini? Ini kejadian dalam apa? Mimpi. Itu dalilnya ya. Kalau ada yang bertanya mungkin, mungkin itu dalilnya. Dan ini hadisnya sahih. Karena itu kata Syekh Bin Baz rahimahullah, melihat Allah itu dalam, kalau dia melihat dalam mimpi, itu tergantung kekuatan imannya. Tatkala keimanan Rasulullah yang paling baik di antara seluruh makhluk, beliau melihat Allah di ahsani surah, dalam surah yang paling indah. Tapi dimaklumi ya, orang melihat dalam mimpi itu tidak mungkin sama di kenyataan. Iya. Tidak mungkin sama di mana? Di kenyataan. Itu hal yang dimaklumi. Baik. Maka ini rincian-rincian dalil yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian yang kesembilan. Dan ini dari hal yang penting untuk saya terangkan di sini. Bahwa untuk mendapat keutamaan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada bekal amalan salih. Harus ada kesungguhan. Bukan dengan angan-angan. Nah, begitulah jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahwat." Sungguhnya surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Iya. Mau surga hadir majelis taklim panjang. Iya. Dah sejuk duduknya, harus tahan kantuk. Hah? Dia ingin dapat surga dengan sholat malam, dia putus tidurnya, asyik-asyiknya tidur, diputus untuk sholat malam. Iya. Lagi capek-capeknya, tiba-tiba masuk waktu sholat, bangun untuk sholat. Nah, itu memang jalan menuju surga seperti itu. Iya. Adapun neraka, diitari dengan syahwat. Iya. Menyuruh, merayu, membujuk, seakan-akan enak dilakukan. Iya. Itu jalan menuju ke neraka. Maka untuk mendapatkan keutamaan melihat Allah harus ada bekal, kesungguhan. Bukan angan-angan saja. Bukan hanya cita-cita. Tapi harus berjalan. Harus berjalan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirah وسألها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia sudah menjalani jalannya. Ini berjalan, menempuh jalannya. Jadi tidak cukup dia ingin kehidupan akhirat. Harus apa? Dia jalani jalannya, berjalan, berupaya, ada kesungguhan. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa huwa mu'min, dia adalah seorang mukmin, maka mereka inilah upayanya akan disyukuri, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari kaidah yang hendaknya kita perhatikan. Harus ada amalan salih yang kita siapkan sebagai bekal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan melihat Allah akan melihat pada hari kiamat, maka Rasulullah sebutkan keutamaan menjaga sholat subuh dan sholat asar. Dan ini dari manfaat hadits ini, menunjukkan agungnya sholat subuh dan sholat asar ini. Ya kalau dia jaga sholat subuh dan sholat asar, ini bekal yang paling baik. Ya. Harus ada amalan sholat yang dia jaga, dia pelihara. Ada seorang sahabat, subhanallah, cita-citanya tinggi sekali. Sahabat ini, dia pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Sama seperti Anas bin Malik, walaupun enggak lama. Dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini suatu hari dia melayani Nabi, setelah itu Nabi berkata kepadanya, "Mintalah. Apa yang kamu minta kepada Allah, saya akan memohonkan kepada Allah untukmu." Kira-kira kalau ada yang dikasih kesempatan seperti ini, apa yang akan dia minta? Hah? Antum mau minta apa? Surga, masya Allah. Semoga Allah memberikan surga untuk kita semua. Ini sahabat minta lebih daripada itu. Apa dia minta? Katanya, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Saya ingin mendampingi kamu di surga. Ya. Jadi bahasanya saya enggak seperti, saya ingin seperti kedudukanmu di surga, enggak. Bahasanya halus, saya ingin mendampingi kamu di surga. Dia melayani Nabi, yang berkhidmat kepada Nabi. Ternyata memang dia punya niatan ingin mendampingi Rasulullah di dunia, mudah-mudahan dia juga mendampingi Rasulullah di mana? Di surga. Ini cita-cita besar. Harapan yang sangat mulia. Mendengar permintaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Awagira dalik, tidakkah kamu minta yang lain saja? Tidakkah kamu minta yang lain saja? Ini permintaan besar. Kata sahabat ini, "Tidak ya Rasulullah, itu saja permintaanku." Kata Nabi, "Fa'idan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu, agar supaya saya mohonkan engkau kepada Allah, supaya engkau mengawali saya di surga, bantulah saya untuk dirimu sendiri dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah, perbanyak sholat. Jadi untuk sampai ke sana harus ada amalan yang dia siapkan sebagai bekalnya. Itulah tadi kita katakan, tidak ada angan-angan, harus ada amalan walaupun satu. Karena itu dari keindahan hidup perempuan sebenarnya, yang banyak tidak diperhatikan oleh kaum muslimat. Kenapa Allah perintah para perempuan dalam Al-Quran, "Waqarna fi buyutikunna," tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu perintah ya. Dalam bahasa Arab itu waqarna itu fi'il amr, kata perintah. Kalau dalam ilmu usul fikih, asalnya kalau perintah itu bermakna apa? Bermakna wajib. Jadi asalnya perempuan wajib di rumah, tidak boleh keluar. Boleh keluar itu kalau ada izin dari syariat. Apa izinnya? Misalnya ada keperluannya, dia keperluan belanja untuk keluarganya, atau dia ada keperluan untuk taklim. Ada hajat-hajat yang dibolehkan secara syariat, enggak apa-apa keluar. Tapi asalnya perempuan di mana? Di rumah. Kenapa para perempuan diperintah di rumah? Sebab di dalam rumahnya itu terdapat bekal yang sangat indah yang diharapkan untuk para perempuan yang memanfaatkan rumahnya. Itu adalah jalannya menuju ke surga. Menuju ke surga. Karena itu Pernah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, laki-laki sudah punya jihad, fisabilillah, perang. Terus perempuan apa jihadnya? Kata Nabi, jihad kalian haji dan umrah. Itu aja paling tinggi perempuan. Haji dan apa? Umrah. Ditunjukkan amalan supaya dia bisa continue. Kalau dia minta jihad, itu jihadnya. Tapi kalau dia amalan, di rumahnya banyak sekali dari ketaatan yang bisa dia lakukan. Seorang perempuan cukup di dalam hidupnya dia taat kepada suami saja. Tidak pernah membantah. Iya. Maka itu adalah bekal yang paling baik. Dia harapkan menghadap kepada Allah. Ini si perempuan, dia menghadap kepada Allah. Dia dianggap perempuan yang saleh. Apa amalannya? Dia tidak pernah bermaksiat kepada suaminya. Masya Allah. Iya. Di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan bahwa di antara keindahan dunia itu adalah seorang perempuan yang membantu dia di atas ketaatan, membantu suaminya di atas apa? Ketaatan. Ya. Jadi yang menjadi orang di rumahnya, dia bantu suaminya dalam hal yang membuat dia taat kepada Allah. Suaminya belajar, dia bersabar. Untuk hal tersebut dia bantu suaminya untuk hal itu. So, saya tahu ya bahwa ada istri-istri yang memberatkan suaminya belajar. Iya. Baru mau belajar, waduh, terlalu panjang perpisahan ini. Ya. Akhirnya harusnya belajarnya lama, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kadang ada yang subhanallah perlu waktu lama. Walaupun memang hak istri ya, dia punya hak untuk meminta sebagai seorang istri. Tapi harusnya lahan yang seperti ini jangan ditelantarkan. Apalagi dalam hal apa? Menuntut ilmu. Nah, setiap orang itu punya kesempatan belajar menuntut ilmu. Setiap orang. Ya, saya punya kawan di Saudi. Ya, orang Yaman. Dia enggak bilang ke saya, dia bilang ke kawan saya yang lain. Jadi ini bekerja di Saudi. Tadinya kenapa kamu ke Saudi kerja? Kamu belajar aja di tempat Syekh Mukbil sana. Asyik kamu belajar. Oh enggak. Saya mau kumpul duit dulu. Iya. Nanti saya bangun rumah. Kemudian saya sibuk belajar nanti setelah saya punya dana. Masya Allah. Niat yang bagus. Berjalan dengan waktu. Dia belajar. Pekerjaannya juga semakin bagus. Dia sudah bangun rumah di negerinya, di Yaman. Dua lantai rumahnya. Mobilnya di Saudi, mobil Camry akhir model. Tidak pula dia balik-balik ke Yaman. Kapan kamu balik? Ya itu perhatikan. Dunia kadang seperti itu. Begitu penuntut ilmu sudah kenal dengannya, kadang membuat dia lalai dari apa? Dari ilmu yang dia pelajari. Karena itu, sepanjang seorang ada semangat untuk belajar, jangan dia telantarkan. Biarkan. Ya. Dan dibuat, dibantu di dalam hal tersebut. Belum tentu bisa berulang. Apalagi dalam rumah tangga itu perlu ilmu di dalam rumah tangga itu. Suami, istri perlu belajar ilmu supaya bisa membangun rumah tangga yang apa? Rumah tangga yang baik. Ya. Rumah tangga yang baik. Maka ini dari amalan-amalan salih kita cari untuk diri kita. Amalan salih yang mampu kita lakukan. Kita berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Amalan salih tersebut. Iya. Ingat ya kisah tiga orang yang terkurung di gua itu? Hah? Pernah dengar kisah tiga orang terkurung di gua? Ya, jadi ini tiga orang berjalan ya di masa dahulu. Berjalan. Tiba-tiba berjalan hujan. Maka mereka pun masuk ke gua. Maka jatuhlah batu besar menutupi pintu gua. Tiga orang gimana caranya mendorong batu besar? Ya. Maka mereka hanya menunggu mati sebenarnya. Tapi mereka berkata, mari kita semua berdoa kepada Allah. Dengan kita sebut amalan yang paling kita andalkan. Amalan salih yang paling apa? Diharapkan. Maka setiap orang maju berdoa. Dia sebut amalan salihnya yang paling diharapkan di dalam kehidupannya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau memang ini amalan saya lakukan ikhlas karena engkau, maka bukakanlah, berilah jalan keluar untuk musibah yang menimpa kami. Maka terbuka dari batu itu sedikit, tapi mereka belum mampu untuk keluar. Maju lagi orang yang kedua, dia berdoa yang sama, terbuka lagi, belum mampu keluar. Maju yang ketiga, dia sebut dari amalan solehnya juga, terbuka, akhirnya mereka berjalan. Perhatikan, dari amalan soleh yang apa? Dia simpan-simpan, dia harapkan. Iya. Maka kita mungkin bertanya, ini apa amalan soleh saya? Kira-kira saya sudah harapkan sebagai senjata pamungkas saya nanti, ya, pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat di sisi Allah. Harus ada seperti itu. Ya, harus ada. Yang disimpan, harus ada amalan. Itu satu ya, amalan yang kita simpan sebagai bekal yang kita harapkan. Yang kedua, amalan yang kita continue di dalamnya. Sedikit tapi apa? Continue di dalamnya. Dia jaga, tidak pernah dia tinggalkan. Seperti yang saya bilang kemarin, sebagian as-salaf tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram apa? Selama 40 tahun. Iya. Nah, ini di kondisi apa? Di kondisi dia bermukim. Adapun di kondisi musafir, dimaklumi bahwa musafir itu diberi keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab di kondisinya lain. Baik. Kemudian di antara faedah yang ingin saya ingatkan di sini, di dalam hadis ini terdapat eratnya hubungan melihat Allah dengan penjagaan terhadap sholat subuh dan sholat asar. Jadi ini punya hubungan yang erat. Ya. Kenapa disebutkan melihat Allah oleh Nabi? Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Kemudian disebutkan amalan untuk mencapai itu adalah menjaga sholat subuh dan sholat asar. Berarti ini antara dua hal ini punya hubungan yang apa? Yang erat. Ibnu Rajab dan selainnya dari para ulama memberikan beberapa pembahasan di sini. Kata Ibnu Rajab, di antara sisi eratnya hubungan melihat Allah pada hari kiamat itu kenikmatan yang tertinggi di surga. Sedangkan kewajiban yang tertinggi di dunia untuk seorang hamba setelah syahadatain adalah dia melakukan apa? Sholat lima waktu. Dan dari sholat lima waktu yang paling afdalnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Karena itu dijaga hal yang paling afdal untuk meraih hal yang paling afdal di mana? Di akhirat. Ini sisi hubungan yang pertama. Sisi hubungan yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa masuk surga itu kan karena keimanan. Tidak mungkin seorang masuk surga dan dia bukan mukmin, bukan muslim. Sedangkan orang yang tidak sholat itu tidak dianggap apa? Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahad alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Iya. Maka ini adalah syarat sholatnya. Dia perhatikan. Maka dua sholat ini, begitu dia pelihara, ini dari sebab ia melihat Allah pada hari kiamat. Dan ada juga sebagian as-salaf yang memberikan penafsiran lain. Walaupun penafsirannya ini berasal dari hadis lemah ya. Tapi sebagian dari as-salaf ada yang menafsirkan ke sana. Ada sebagian hadis lemah menunjukkan bahwa Allah dilihat oleh penduduk surga pagi dan petang. Ada sebagian hadis dilihat tiap hari Jumat. Ya, dan ini wajar ya, karena subuh dan asar itu pagi dan petang. Pagi dan petang. Ya, ini punya hubungan yang sebenarnya apa? Hubungan yang kuat. Ya. Maka dari sini bisa dipahami kenapa sholat subuh dan sholat asar ini bekal yang sangat baik yang kita jaga. Nah, jadi penjagaannya, dia jaga sholat itu tepat waktu. Dia jaga sholat itu secara berjamaah kalau laki-laki. Kalau perempuan, dia jaga tepat waktu. Ya, sebagian perempuan kadang, wah, saya kan tidak seperti laki-laki, tidak terikat kejar jemaah di rumah, santai saja. Kebanyakan perempuan sering santai seperti itu. Akhirnya sholatnya diakhirkan. Ya, dan ini adalah hal yang tidak baik. Ini harus dijaga. Kemudian ketika melakukan sholat, dia lakukan dengan sesempurna mungkin. Dia datangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, dia kerjakan dari sunnah-sunnahnya. Ya. Agar supaya menjadi bekal yang lebih baik untuk dirinya. Kemudian di antara pembahasan yang paling penting di dalam hadis ini menunjukkan bahwa untuk melihat Allah pada hari kiamat, itu harus ada amalan-amalan yang kita lakukan yang menjadi sebab kita dimuliakan untuk melihat Allah pada hari kiamat. Di sini dalam hadits ini apa sebabnya? Hah? Sebab melihat Allah pada hari kiamat. Apa sebabnya kalau dalam hadits ini? Hah? Yang menjaga sholat asar dan sholat subuh. Ini sebabnya kalau dalam hadits ini. Dan ada ayat-ayat Al-Quran. Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan sebab-sebab yang lain. Ya. Ini akan kita uraikan. Di antara sebab-sebab yang membantu seorang hamba sehingga dia dimudahkan melihat Allah pada hari kiamat, dimuliakan dengan hal itu. Yang pertama, dia menjaga dirinya mati di atas keislaman. Kukuh di atas apa? Keislamannya. Sebab orang kafir dikatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzal mahjubun. Sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka pada hari kiamat terhalang dari melihat Rabb mereka. Ini karena kekafiran mereka terhalang. Jadi apabila dia menjaga keislamannya, menjaga keimanannya, maka ini adalah sebab yang membuat dia apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua adalah dia mempercantik keislamannya. Memperindah keislamannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan surga al-husna dan mendapatkan tambahan. Apa tambahan ini? Itulah melihat Allah di mana? Di dalam surga. Iya. Dan ini dalam Sahih Muslim dari Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala berfirman kepadanya, kepada penduduk surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai penduduk surga, inginkah kalian sesuatu aku tambah kalian? Fayaqulun, maka penduduk surga berkata, "Alam tubayyid wujuhana?" Wahai Rabb kami, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? "Wa tudkhilnal jannah," engkau telah memasukkan kami ke surga. "Watunjina minan nar," dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Itu sudah luar biasa anugerah. Nah itu kata Rasulullah, di dalam surga itu, "Fiha ma la aynun ra'at wa la udun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Di surga itu ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak terlintas di hati manusia. Ada memang dari kenikmatan, ya sama namanya, misalnya sungai, madu, susu, ya kebun, buah, istri, itu kan sama nama semua. Nama sama tapi hakikatnya apa? Hakikatnya berbeda. Karena itu kata Ibnu Abbas, tidak ada yang mirip di dunia ini dari kehidupan sorga kecuali nama-nama saja. Selain daripada itu, ada kenikmatan yang lain tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak bisa kita pikir sekarang, karena mata tidak pernah melihatnya. Tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan terlintas di hati pun tidak pernah. Itu ada di mana? Di sorga. Bersamaan dengan itu, Allah menawarkan penduduk surga nikmat lebih daripada itu, tambahan. Lebih daripada hal tersebut. Maka penduduk surga berkata, "Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Kami sudah dimasukkan ke surga. Kami diselamatkan dari neraka." Subhanallah, itu cukup nikmat yang sangat besar. Qala fayakshiful hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadar ila rabbihim azza wajalla. Maka disingkaplah tirai. Mereka melihat kepada Allah. Maka tidaklah penduduk surga diberi sesuatu yang mereka lebih cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, dia dapat surga al-husna dan dapat tambahannya. Itulah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini jalan untuk melihat Allah di mana? Di sorga. Kita menyiapkan derajat ihsan. Kita tahu ya bahwa Islam itu ada tingkat, ada tiga tingkatan. Ada derajat Islam, di atasnya lagi derajat apa? Iman, di atasnya lagi derajat ihsan. Diperhatikan derajat ihsan. Iya. Ihsan itu kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ihsan, jenjang ibadah yang tinggi. Ya, ini bukan angan-angan, kalau mau sampai ke sana harus ada apa? Harus ada usaha, upaya. Kita belajar, Islam perlu dipelajari untuk sampai ke atas, ada tingkatan iman perlu dipelajari, sampai ke atasnya lagi ada tingkatan ihsan perlu dipelajari. Bukan dipelajari saja tapi juga diamalkan. Ya, di dalam kehidupan. Kemudian sebab yang ketiga. Berarti sebab yang keempat sudah ya. Karena di hadis salat subuh dan salat asar. Kemudian mati di atas Islam. Yang ketiga tadi apa? Perbuatan ihsan. Kemudian yang keempat adalah dia berdoa. Berdoa kepada Allah agar supaya diberi anugerah itu. Iya. Diberi anugerah. Perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini doa agung ya. Haditsnya panjang. Hadits Ammar bin Yasir. Itu dibaca oleh Ammar bin Yasir di akhir sholat sebelum salam. Jadi Ammar pernah sholat, sholatnya pendek. Tapi begitu tasyahud dia baca doa ini. Dikatakan, kenapa pendek sekali sholatmu? Kata Ammar, kalian tidak tahu bahwa saya di akhir sholat, saya berdoa begini. Dan itu dari hal yang paling saya harapkan di dalam sholat. Apa doanya? Panjang doanya. Di antara kalimat yang disebut di dalam doa, wa as'aluka laddatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu. Ini menunjukkan bahwa memandang kepada wajah Allah itu penuh dengan apa? Kelezatan. Saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu. Perhatikan, rindu apa? Berjumpa dengan Allah. Ini kalimat kita renungi ya, baik-baik. Kadang ada sebagian orang, jangankan rindu berjumpa, mati saja takut. Ya. Bagaimana dia berani mohon, ya Allah saya rindu berjumpa denganmu. Matinya saja takut. Tidak berpikir ke sana. Jelas ya? Ini kerinduan berjumpa dengan Allah, artinya dia siap apa? Siap meninggalkan dunia. Kan begitu. Rindu berjumpa dengan Allah. Dan ini tanda kecintaan. Sebab seorang kalau dia cinta sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Dan rindu berjumpa dengannya. Kan begitu. Iya. Tidak perlu saya jelaskan. Kayak tidak tahu cinta aja. Kalau cinta kepada sesuatu, pasti rindu kepada sesuatu itu. Kan demikian. Nah, sekarang kalau dia rindu cinta kepada Allah, buktikan cinta kepada Allah. Ya. Sudah pernahkah dia rindu berjumpa dengan Rabb-nya? Rindu beribadah kepadanya? Rindu menjalankan sholat? Ya. Ketika dia masuk ke dalam sholat, seakan-akan itu adalah hal yang paling indah yang pernah dialami dalam hidupnya. Karena itu adalah tempatnya untuk bermunajat kepada Rabb-nya dengan penuh kecintaan kepadanya. Tuhan Allah. Maka ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Ya, karena itu siapa yang berdoa kepada Allah dengan doa ini, diharapkan dia termasuk orang yang dimuliakan apa? Melihat kepada Allah pada hari kiamat. Nah, kemudian diantara sebab adalah, ya, diantara sebab adalah seorang meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau ingin muliakan melihat Allah pada hari kiamat, hati-hati dari dosa dan maksiat. Dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah dan untuk mereka siksaan yang pedih. Siapa tiga orang ini? Ya. Rasulullah menyebutkannya tiga kali. Maka Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru, sungguh celaka dan merugi mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi Al-Musbil, yang pertama orang yang isban. Kalau pakai kain, baju atau celana, kainnya melewati apa? Turun melewati mata kaki. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Mannan, yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Kalau dia sudah memberi, ah kamu juga, saya pernah beri kamu begini, pernah beri kamu begitu. Ya. Dan ini hati-hati ya. Apalagi antara suami istri. Nah, itu kadang sering terjadi. Ya. Sebentar kalau istrinya sudah ngambek, ya suaminya juga minta, kamu juga pernah saya beliin begini, pernah saya beliin begitu. Ya. Ini mengungkit-ungkit, hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, al-muntik sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Ini pernah ketemu yang seperti ini? Ya alhamdulillah kalau pernah ketemu. Yang penting jangan jadi pelaku aja ya. Ya. Ini orang dia jual barangnya. Berapa harganya Pak? Ini harga, saya jual 15 ribu. Bisa 10 ribu Pak. Demi Allah ini modalnya 12 ribu. Gimana saya jual? Ya. Lama-lama ditawar-tawar bisa juga 10 ribu. Padahal sudah sumpah dari berapa? Demi Allah modalnya 12 ribu. Ya ini subhanallah. Untuk melariskan barangnya, dia tega menggunakan nama Allah. Berdusta dalam hal itu. Ini dosa dari dosa besar. Ini karena dosa-dosa ini, dia tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dia tidak dilihat oleh Allah, bagaimana caranya dia bisa melihat Allah pada hari kiamat? Iya. Maka ini dari dosa-dosa hendaknya ditinggalkan. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu diharapkan berjumpa dengan Allah dan melihatnya pada hari kiamat adalah kecintaannya kepada Allah. Iya. Karena itu Rasulullah SAW kabarkan, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud mati? Ya. Kalau mati, kita semua khawatir mati. Ya. Khawatir apa? Mati. Kata Nabi, tidak. Ini ketiga sakaratul maut. Jadi begitu sakaratul maut, kalau dia penduduk sorga, ditampakkan untuknya sorga, kenikmatannya, dan ridha Allah, maka dia pun cinta berjumpa dengan Allah, minta disegerakan berjumpa. Maka pada kondisi itu dia cinta berjumpa dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengannya. Tapi orang yang kafir, fasik, sakaratul maut, ditampakkan kedudukannya di neraka. Siksaan Allah dan kemurkaan Allah. Maka dia tidak suka kembali kepada Allah. Pengennya kembali lagi ke dunia. Ya. Maka di kondisi inilah Allah juga benci berjumpa dengannya. Karena itu kecintaan kepada Allah harus kita pupuk dengan baik. Ya, ini punya banyak sebab. Kalau kita bicara tentang mahabbatullah, ini masalah besar. Perlu banyak uraian. Dan perlu kajian yang lain. Hanya saya syaratkan. Kemudian yang terakhir di sini, yang ingin saya ingatkan, dari sebab yang menyebabkan seorang hamba itu diharapkan melihat Allah pada hari kiamat adalah dia banyak mempelajari agama Rasulullah, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi penghafal hadis ya, senang menghafal hadis Nabi. Ya. Sekarang sudah bagus, senang mendengar. Kita ingin naik tingkatannya, naik level, ya. Di-upgrade levelnya. Jangan di situ-situ terus. Ya. Ya, sampai kajian sudah 4 tahun, 5 tahun levelnya. Masih level pendengar aja. Ya. Naik level sedikit. Menghafal hadis Rasulullah SAW. Itu ada hadis mutawatir. Nabi SAW bersabda, Nabdarallahu mra'an. Sami'a maqalati. Fawa'aha. Faballagaha kama sami'. Farubba muballagin awa min sami'. Allah akan mempercantik, memperindah, membuat wajah seorang itu berseri-seri. Kalau dia apa? Dia mendengar hadis Nabi, kemudian dia pahami dengan benar, dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Dia sampaikan kepada orang lain. Bukankah di ayat dikatakan sifat orang yang melihat di sorga itu? Wujuhu yawma idin nadhira. Wajah pada hari itu bersiri-siri. Kenapa bersiri-siri? Bergembira karena melihat Allah. Maka ini Nabi doakan bersiri-siri wajahnya. Orang ini di mana? Di hari kiamat. Maka ini diharapkan tergolong orang yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ahli hadis, orang yang cinta kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diharapkan dari kemuliaan dan keutamaan. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa banyak hal yang melalaikan dari sholat subuh dan sholat asar itu. Karena itu Nabi berkata, "Fa'istata'tum alla tughlabu." Kalau kalian mampu, jangan terkalahkan. Berarti ada perlawanan. Ya. Melalaikan itu melawan. Jadi kalau kalian sanggup tidak terkalahkan, nah ini kita perlu menghadapi, melawan sebab-sebab yang bisa membuat kita lalai tidak menjaga apa? Sholat subuh dan sholat asar. Iya. Begadang, nah itu perhatikannya dari begadang. Apalagi begadangnya untuk selancar di dunia maya saja. Iya. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, di waktu asar dan sebagainya ya. Jadi apa hal-hal yang bisa melalaikan, jangan sampai seorang terkalahkan dari menjaga sholat asar dan sholat apa? Subuh. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa keyakinan yang benar itu memberi pengaruh pada jalan hidup seseorang dan semangat seorang hamba. Ini tatkala dia sudah punya keyakinan Allah akan dilihat pada hari kiamat, ya, maka dia ditunjuki oleh Nabi jalannya menjaga sholat asar dan sholat apa? Subuh. Jadi kalau ada keyakinan yang benar, pasti itu memberi pengaruh yang indah di dalam hidup. Akan merubah jalan hidupnya. Memberikan semangat. Karena itu kita tidak henti-hentinya. Di kesempatan apapun, selalu mengulangi pelajaran-pelajaran apa? Pelajaran akidah. Itu guru kami Syekh Shalih Fauzan. Beliau pernah ke Medina memberi daurah di Masjid Nabawi. Dan itu seingat saya dalam umur beliau mungkin baru sekali. Beliau ada kesempatan ke Masjid Nabawi mengajar, kasih daurah. Beberapa hari beliau duduk. Tahu materi kajian beliau? Ya. Salah satu usul, tiga landasan utama. Ini kajian kalau di Saudi sana itu dipelajari dari tingkat, saya lupa di tingkat TK atau di tingkat SD dipelajari. Itu sudah dipelajari. Itu yang diajarkan oleh Syekh di Masjid Nabawi. Tahu yang hadir? Ya. Itu dari ulama-ulama Medina hadir di majelis beliau. Termasuk guru besar kita di Medina, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadir juga duduk di situ. Ya. Hadir juga duduk di mana? Di situ. Subhanallah. Jadi ini kita lihat akhlak mereka terhadap akidah yang benar. Itu pengaruh di dalam kehidupan. Dan itulah yang dijaga oleh para ulama. Karena itu selalu saya nasihatkan, jangan sampai kita terputus dari apa? Mempelajari akidah as-salaf. Sebab itu sumber keteguhan. Dan itulah yang menyatukan hati-hati kaum muslimin. Dan itulah yang akan membuat terwujudnya kebersamaan sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang ke-15, di dalam hadis ini juga terdapat bahwa sebagian amalan salih itu kadang menjadi bekal yang baik untuk keberuntungan di akhirat. Dan yang terakhir. Ya. Apa sudah 16 ya? Nah. Sudah 16 semuanya. Saya salah hitung aja. Baik. Jadi ini semuanya adalah 16 manfaat yang terkandung di dalam pembahasan-pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan inayahnya. Bisa selalu mempelajari dari ilmu syariat, cinta kepada ilmu agama ini. Ada bekal yang indah kita siapkan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ingat bahwa umur itu tidak ada yang mengetahui sampai mana ujung umur kita. Ya, jangan ada yang menganggap seakan-akan dia mau hidup 10 tahun lagi. Dia jamin dirinya masih hidup 20 tahun lagi. Ya, siapa yang tahu dari kehidupan ini? Jangankan 20 tahun lagi, malam ini saja belum ada yang bisa menjamin dirinya hidup atau enggak. Ya, karena itu kita berusaha untuk setiap waktu dari kehidupan kita, kita menjalankannya di atas ketaatan. Ada bekal-bekal yang kita siapkan untuk menuju kepada negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kayaknya saya waktunya sudah lewat ya. Jam berapa waktu maghrib? 6.20. Ya, masih ada 10 menit kalau kita jawab. Apakah akhir hidup seorang menggambarkan baik buruknya amalan selama hidup? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Amalan-amalan itu tergantung pada apa? Pada penutupnya. Jadi penutup itu penting. Ya, karena itu hendaknya seorang itu berusaha istiqamah selalu. Dia jaga dirinya di atas ketaatan. Ada wirid harian, ada amalan harian yang dia jaga supaya dia ditutup di atas hal itu. Dikir pagi itu apakah dibaca sebelum matahari terbit? Boleh dibaca sebelum matahari terbit? Iya. Dan kalau misalnya terlambat setelah matahari terbit juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab itu masih terhitung pagi. Dikir petang, ada yang mengatakan bahwa petang itu setelah duhur. Ada yang mengatakan setelah asar. Ada yang mengatakan setelah maghrib. Iya. Tapi kalau dia baca dari asar sampai maghrib, itu mungkin lebih aman ya. Kalau dia baca setelah maghrib juga, tidak ada masalah insya Allah. Saya melihat guru kami, Mufti Saudi Arabia, Syekh Saleh, atau Syekh Abdulaziz Al-Syekh, itu biasanya dikir sorenya beliau setelah sholat maghrib. Jadi habis sholat maghrib, beliau dikir sholat lima waktu, setelah dikir sholat lima waktu, dia sambung dengan dikir sore. Dengan dikir sore. Ya, itu kita tahu kenapa, karena beliau biasanya kalau habis sholat, ya sudah ngantri orang mau bertanya. Ya. Dan beliau tidak menjawab pertanyaan sebelum menyelesaikan semua dikirnya. Ya. Baik. Bagaimana hukumnya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah membantu suaminya? Ya boleh saja ya. Tidak ada larangan dalam hal tersebut. Dan itu sebuah tuh kebaikan apalagi niatnya membantu suami. Ya tapi harus pada hal yang mencocoki syariat. Yang pertama, perempuan ini keluar memang karena di rumahnya itu ada kekurangan. Dia ingin membantu. Kalau dia ada kecukupan dari suami, enggak boleh dia keluar. Iya. Adalah hal yang kurang pantas kalau dia keluar hanya untuk mencari tambahan. Padahal dia sudah cukup. Kemudian yang kedua, disyaratkan dia keluar dengan hijab yang syar'i. Hijab yang syar'i. Tertutup auratnya, tidak memakai wangi-wangian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia bekerja pada lapangan kerja yang cocok untuk perempuan. Cocok untuk perempuan. Tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan. Tidak ada hal-hal yang diharamkan. Kemudian dia keluar bukan pada jarak safar. Bukan pada jarak apa? Perjalanan. Kalau di dalam rumahnya, dekat rumahnya, di kotanya, tidak ada masalah. Iya. Sebab kalau safar itu harus ditemani oleh mahramnya. Baik. Apa makna lan dalam ayat tentang ketidakridhaan? Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yaitu bermakna lan tidak selama-lamanya, sebab ditunjukkan oleh apa? Konteks yang lain, ditunjukkan oleh hadis lain-lain dan memang kenyataannya seperti itu. Baik. Bisakah takdir kita berubah dengan dalil Allah tidak akan merubah suatu kaum selama kaum tersebut tidak merubah keadaan? Ya. Ini ayat bukan takdir berubah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusih. Suatu kaum tadinya di atas kebaikan, lalu dia mendapat kejelekan karena ada dosa yang mereka lakukan merubah. Ini berjalan dalam kehidupan. Tapi perubahan itu misalnya tadinya umurnya 60 berubah menjadi 70. Ya rezekinya tadinya hanya begini menjadi lebih lapang, lebih luas. Nah, itu kan perubahan. Iya. Dan itu mungkin saja terjadi perubahan-perubahan tersebut pada sebagian catatan takdir. Karena pencatatan takdir itu ada pencatatan di Lauhul Mahfuz, ada pencatatan di mana? Di alam ruh, ada pencatatan ketika ditiupkan ruh di janin dalam perut ibu, dan ada pencatatan takdir tahunan, ada catatan takdir harian. Iya. Jadi kalau terjadi perubahan itu bukan yang di Lauhul Mahfuz, yang berubah di mana? Mungkin di catatan malaikat berubah. Iya. Umurnya tadinya misalnya sudah ditetapkan 60, dengan dia menyambung silaturahminya dipanjangkan umurnya menjadi 65 misalnya. Ya. Kalau sudah berubah di situ, itu sudah tercatat juga di mana? Di Lauhul Mahfudz sebelumnya. Jelas ya? Maka ini semuanya memberikan kepada kita suatu hal yang indah. Ya, seorang tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Tapi kita diperintah berdoa, diperintah untuk melakukan amalan, bekerja, berupaya. Jalankan saja. Dan seorang dimudahkan menuju kepada apa yang ditakdirkan terhadapnya. Laki-laki dijanjikan bidadari di sorga. Bagaimana dengan wanita, termasuk istri-istri kita? Ya, jadi kalau perempuan dapat apa? Bidadara begitu. Ya. Kalau dia adalah seorang perempuan sudah bersuami, maka suaminya di dunia itu adalah suaminya di mana? Di akhirat. Ya. Kalau keduanya di atas keimanan dan sama-sama di dalam surga. Jelas ya? Tapi kalau dia seorang perempuan belum menikah, nah, maka asalnya pernikahan itu adalah kelezatan laki-laki dan pada siapa? Perempuan. Bukan cuma laki-laki yang perlu menikah, perempuan juga perlu menikah, kan begitu? Sepanjang dia adalah kelezatan jiwa, maka di dalam Al-Quran telah dikatakan fiha apa namanya? Mataladdul a'yun. Ya. Matashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di dalamnya ada kelezatan yang jiwa itu berselera untuk mendapatkannya dan membuat mati itu sejuk. Sepanjang jiwanya berselera ingin, maka Allah berikan untuk para perempuan di mana? Di surga. Ya, wallahu ta'ala alam. Mengapa sebagian orang kurang tertarik bahkan anti untuk datang ke majelis-majelis ilmu yang syar'i? Apalagi tahu di dalam majelis-majelis ilmu syar'i yang hadir menurut mereka orang-orang bermanhaj salafi. Inilah tugas kita semua. Orang Indonesia bilang tak kenal maka asayang. Itu asalnya seperti itu aja. Ya sekarang ini terlalu banyak yang apa namanya mengaburkan wajah-wajah yang baik, ya, wajah dakwah yang benar dikaburkan, dibuat manusia lari darinya. Ya kita perlu saling bahu membahu, ajak mengajak, ya ingat mengingatkan. Dan yang paling penting kita penting, yang paling pentingnya adalah kita perlu memperbaiki akhlak kita semua. Ya, muamalah kita dengan manusia, dengan makhluk. Kita berselisih saja, berbeda pendapat, harusnya kita bisa menampilkan Islam itu baik di dalam perselisihan. Kita berharap orang yang kita berselisih dengannya juga dapat hidayah, dapat petunjuk. Dia kembali ke jalan yang lurus. Ya, jangan kawan kita sudah salah. Ya, ibaratnya sudah jatuh kena tangga, sudah jatuh ditimpalin tangga pula. Enggak cocok seperti itu. Orang kalau ada yang luka jarinya, jarinya luka, kan diobati supaya sembuh kan? Oh, jangan jarinya luka, ini jari luka bikin repot saja, ambil gunting, potong jarinya, buang saja. Enggak mungkin seperti itu. Ya, kita perbaiki, ada hikmah. Kemudian banyak memaafkan. Dan yang paling pentingnya juga adalah sibuk dengan ilmu syariat. Seorang kalau dia sibuk dengan ilmu itu, tanda kebaikan, sibuk dengan ilmu. Ya, karena itu sebagian guru kami berkata, saya itu kalau mengukur murid-murid, itu saya cuma lihat semangatnya belajar saja. Kalau saya lihat semangat belajar dia bagus, itu saya ada firasat baik untuknya. Nah, ini ada yang bertanya istilah-istilah ya. Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla itu artinya yang maha perkasa lagi maha agung atau maha mulia. Nah, Azza dari kata Izza. Izza itu artinya yang besar, yang agung. Kadang dari makna jarang, sebab jarang yang seperti itu. Ya. Dan Jalil, Jalla itu dari Jalil. Jalil itu suatu hal yang sangat elok, sangat agung, sangat besar. Jalla Jalaluh, itu. Jalalu adalah keagungannya yang sangat jalil, yang sangat besar dan agung. Jalla wa ala, jalla sudah ya. Ala artinya maha tinggi. Maha tinggi. Wallahu al-musta'an. Artinya dialah Allah yang kita memohon pertolongan kepadanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Artinya, amin ya Allah yang mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Ala kulli hal, artinya di atas segala keadaan. Iya. Itu bahasa dipakai ya di apa namanya? Mungkin kalau di awal pembicaraan dia sudah lantur sana sini bicaranya ala kulli hal. Ya, begini. Jelas ya? Tapi kadang digunakan untuk seorang kalau dia apa dapat nikmat, maka dianjurkan dia berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi kalau dia di kondisi mendapat ujian, dia berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Uhibbuka fillah. Ya, uhibbuka fillah artinya saya cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ya bagus seorang mengucapkan hal itu kepada saudaranya ya. Tapi laki-laki mengucapkan kepada laki-laki. Suami istri mengucapkan kepada suaminya. Tapi kalau suami mengucapkan kepada istri bukan uhibbuka tapi uhub apa namanya? Uhibbuki. Uhibbuki. Ya. Itu laki-laki kepada istrinya. Ingat ya kepada istrinya saja. Yang boleh nyebrang-nyebrang. Adakhalani Allahu wa iyyakumul jannah. Artinya semoga Allah memasukkan saya dan engkau ke dalam surga. Nas'alullah salama wal afiyah. Wal afiyah artinya saya mohon kepada kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiat. Tingkat kesolehan seorang wanita itu dilihat dari apanya? Ya banyak sudut yang dilihat. Ya, solehan. Kemarin dibacakan ayatnya fas-salihatu qanitatun hafizat. Perempuan yang salihah itu dia taat beribadah kepada Rabb-nya dan pandai menjaga. Menjaga diri, menjaga suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya dan sebagainya dari apa yang diperintah. Itu di antara sifat-sifatnya perempuan salihah. Dari sifat perempuan salihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri-istri Nabi, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkara. Barangkali kalau Nabi mentalak kalian, Allah akan mengganti Nabi dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Ini ayat kan dimaklum ya, ini kisah, ayat ini turun kisah antara Aisyah dan Hafsah ya. Maka diberi pilihan kepada istri-istri Nabi. Ya. Kalian pilih tetap menjadi istri Nabi atau kalian bertobat dari perbuatan itu yang terjadi ya di kisah tersebut. Ternyata istri-istri Nabi memilih yang lebih baik, yaitu tetap jadi istri Nabi. Ya. Karena itu dikatakan, kalau kalian tidak seperti itu, mungkin Allah akan ganti Nabi-Nya dengan istri yang lebih baik dari kalian. Disebutkan sifatnya lebih baik. Tapi tatkala istri-istri Nabi tidak ditalak, menunjukkan bahwa istri-istri Nabi inilah sifat-sifatnya. Apa sifat mereka? Muslimat. Bagus keislamannya. Mukminat, bagus keimanannya. Ini luas ya penjabarannya. Islam itu kalau mau dijabarkan, periksa aja rukun Islam. Kita sudah bagus enggak pada rukun Islamnya saja. Iman, periksa aja dulu rukun iman yang sepele aja ya. Apa namanya yang sederhana aja dulu. Rukun iman, 6 rukun iman. Kita sudah bagus dalam menerapkannya. Ya. Iman, muslimat, qanitat, qanitat itu taat beribadah. Abidat, qanitat itu tunduk, taat beribadah, banyak berdoa, banyak maknanya qanitat itu. Abidat, ahli ibadah. Abidat, kemudian apa? Saihat, saihat itu dia gemar amar ma'ruf nahi mungkar, banyak berpuasa. Taibat, banyak bertobat. Banyak bertobat. Itu sifat yang bagus perempuan. Dia banyak bertobat. Kalau ada apa-apa masalah dengan suaminya, dia yang paling cepat mengalah. Paling cepat apa? Mengamal. Tunggu cepat kembali. Itu yang bagus ya. Baik. Tapi suami jangan, dia menuntut istrinya seperti itu. Ya. Tapi dianya sendiri mau menang terus. Ya, ini harus apa? Ya. Saya tidak berkata suami menjadi suami yang salih, tidak. Sudah ditambah di belakang ya. Ya, tapi dia menjadi orang yang baik juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ana khairukum li ahli." Saya adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Makanya kalau beliau arahkan istri-istrinya seperti itu, berarti Nabi yang lebih baik juga kepada istri-istrinya dalam hal itu. Nah, ini beberapa sifat ya dari perempuan salihah. Baik. Saya kira cukup dalam sini. Semoga apa yang kita dengarkan pada kajian-kajian kita selama dua hari ini ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.